lagu gembira. Mari kita berdansa bersama bersukaria. Tapi jangan lengah, harus waspada semua. Jangan sampai masuk orang yang kita gak suka. Luntur berdangkang, bergengsot sepuas hati. Bikin acara bebas dari malam sampai pagi. Jangan ngacau, masing-masing tahu diri. Kalau bikin berengsek, kena jedor mata kaki. La la la la la la. Kalau bikin barengsek, kena jedor mata kaki.